untuk benar-benar mewujudkan amalan ini sebagai amalan soleh yang melahirkan al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, bermanfaat bagi kita di dalam menguak tabir-tabir syubhat, dan bermanfaat bagi kita untuk membentengi kita dari cengkeraman syahwat. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum, maka dalam kesempatan ini sebagai mukaddimah dari kegiatan daurah kali ini, penting rasanya untuk kita tak bosan-bosan mengingatkan diri kita masing-masing. Saya sebagai pemateri dan antum sebagai thullabul ilm yang hadir di majlis ini, untuk tak lupa dan tak bosan terus mengevaluasi an-nawaya, niat-niat dan iradat yang ada di dalam sanubari kita. An-nawaya atau berbagai bentuk niat itu dalam berbagai amalan sangat menentukan apakah amalan yang kita lakukan akan menjadi amalan soleh ataukah tidak, dan apakah amalan yang kita lakukan ini bermanfaat untuk kita di dunia ini dan terlebih di akhirat nanti ataukah sebaliknya. Tak bosan kita mengingatkan diri kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah sekali-kali mereka itu diperintah kecuali hanya untuk mengikhlaskan, memurnikan amalan, ibadah, akidah, agama mereka bagi Allah satu-satunya. Tak bosan pula kita mengingatkan diri kita masing-masing dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap amalan itu bergantung kepada niatnya, sangat ditentukan oleh niatnya, dan masing-masing orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. In khairan fa khair, kata para ulama, wa in syarran fa syar, kalau yang dia niatkan adalah khair maka al khair yang akan dia dapat, kalau dia meniatkan syar, kejelekan, maka kejelekan yang akan dia terima. Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan yang sebenarnya yang kita hadiri dan kita lakukan, kita adakan ini amalan yang besar. Amalan yang Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang di dalamnya dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Kita semua dalam perjalanan panjang yang masing-masing kita berharap ujung akhir dari perjalanan panjang kita ini adalah al-jannah. Sementara kita tidak tahu nasib kita di atas as-sunnah dan tauhid, di atas Islam. Apakah kita akan mampu mengakhiri perjalanan ini hingga ke ujungnya dengan istiqamah di atas tauhid, di atas ilmu, di atas sunnah, di atas Islam? Ataukah ternyata kita tidak mampu melanjutkan perjalanan itu hingga ke ujung akhirnya? Bisa disebabkan oleh syahwat, ambisi duniawi, atau bisa disebabkan dengan syubhat yang masuk ke dalam kalbunya. Kita semua sedang dalam proses perjalanan panjang tersebut. Kemarin, hari ini, esok, insya Allah. Nabi dalam hadis yang kita dengarkan bersama mengabarkan kepada kita bahwa Allah akan menjaga seorang hamba dalam perjalanannya tersebut, akan digiring oleh Allah untuk tetap berada di atas rel tersebut hingga ujung akhirnya, yaitu al-jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang dia di dalamnya menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan. Berarti yang memberikan kemudahan itu Allah. Allah akan mudahkan baginya jalan sampai ke jannah. Mungkin datang kepada kita gangguan syahwat yang ingin merusak hati kita sehingga kita meninggalkan amal. Syahwat duniawi datang kepada kita, syahwat duniawi dengan segala bentuknya. Tidak hanya bermakna materi, tidak hanya bermakna finansial, tidak hanya bermakna suatu yang kasat mata, tidak hanya bermakna suatu yang sifatnya fisik, uang, rumah, tanah, mobil, dan yang lainnya. Tidak hanya itu, dunia itu. Tapi juga posisi, sanjungan, kekaguman manusia kepadanya, gengsi keluarga, gengsi kabilah, gengsi posisi, semuanya itu masuk dalam kategori ad-dunya, syahwat. Setiap hari mengganggu kita. Namun Allah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang baru saja kita dengarkan ini memberikan jaminan bahwa barang siapa yang menempuh sebuah jalan padanya dia berupaya menuntut ilmu, bukan menuntut kedudukan, bukan menuntut pujian orang, bukan menuntut untuk dikatakan dia sebagai ini, sebagai itu, sebagai ini, orang yang luar biasa dalam bidang ini dan bidang itu. Enggak. Menuntut ilmu. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan sampai titik akhir, yaitu al-jannah. Begitu juga gangguan syubhat dari satu masalah ke masalah. Syubhat dari satu kasus ke kasus, syubhat dari satu fitnah ke fitnah berikutnya, ke fitnah berikutnya, ke fitnah berikutnya. Ini semua yang mengganggu perjalanan kita menuju titik akhir safar panjang ini. Maka Rasulullah mengatakan, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dengan sebab thalabul ilmi yang dia lakukan, jalan dia menuju ke al-jannah. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Maka penting bagi kita dalam amalan yang cukup besar ini untuk kita mengingat apa yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dan dinasihatkan kepada kita. Rasulullah menyatakan, "Man talaba al-ilma liyujari bihi al-ulama aw liyujadil bihi as-sufaha aw yulfita wujuhan nas ilayhi adkhalahu Allahu an-nar." Barang siapa yang menuntut ilmu yang sudah ada tujuan di hatinya, saya ingin mendebati para ulama, saya ingin, dengan makna lain, bisa menyaingi al-ulama, atau menuntut ilmu untuk membodohi orang-orang sufaha dalam perdebatan-perdebatan dan syubhat-syubhatnya. Dia belajar usul, dia belajar qawaid, dia belajar hadis, dia belajar lughah dan seterusnya. Memang dia mempersiapkan di dalam hatinya yang seperti itu. Dan ini sangat-sangat sulit seorang hamba membaca kondisi dirinya illa man waffaqahullah, kecuali yang Allah berikan kepadanya taufik untuk selamat. Semoga Allah berikan kepada ana dan antum semuanya taufik untuk selamat dari penyakit-penyakit ini. Atau yang ketiga, yulfita wujuhan nas ilaih, untuk menarik perhatian manusia kepada dirinya, kekaguman manusia kepada dirinya dengan sebab ilmu yang dia pelajari. Pasti Allah akan masukkan dia ke dalam an-nar. Perhatikan baik-baik. Dia sudah menempuh, sudah berupaya menuntut ilmu. Dalam hadis ini, man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, sudah menuntut ilmu, dia tidak berpangku tangan di rumahnya. Dia sudah berupaya hadir, mendengar, mencatat, menghafal, memurajaah, merapikan catatan-catatannya, berupaya dia. Hari berganti hari, majlis berganti majlis, kitab berganti kitab, pelajaran yang satu kepada pelajaran yang lainnya, tahun berganti tahun, dia sudah berupaya. Bahkan pada sebagiannya diberi kesempatan untuk talabul ilmi di majlis-majlis terhormat, di majlis-majlis ilmu yang terhormat. Dalam pengertian apa? Disampaikan oleh seorang alim ternama, nikmat yang sangat besar, yang tidak semua hamba Allah mendapatkan nikmat ini. Dia sudah berupaya, namun kembali kepada an-nawaya, bentuk-bentuk niat. Tadi disebutkan ada tiga bentuk niat dalam hadis ini. Yang semuanya tercela. Mungkin dalam proses dia belajar tidak nampak niat itu. Dia bukan model orang yang ketika belajar nampak merasa lebih dari kawan-kawannya, enggak. Dia orang yang pendiam, orang yang nampak dalam bahasa umum dikatakan tawadhu. Tapi siapa tahu isi hati orang? Seorang muslim, dan semoga Allah jadikan ana dan antum semuanya bagian daripada seorang muslim yang selalu takut kepada Allah, selalu memohon untuk diselamatkan, merasa khawatir masuk penyakit kemunafikan pada dirinya, merasa khawatir ternyata ada niat-niat tercela, niat-niat jelek yang disebutkan oleh Nabi itu pada dirinya, maka Allah selamatkan dia. Adkhalahu Allahun nar, pasti Allah masukkan dia ke dalam an-nar. Dalam hadis yang sebelumnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Namun dalam hadis kedua, adkhalahu Allahun nar. Apa yang menyebabkan dan apa yang membedakan? Kembali, innamal a'mal binniyat. Allahumma aslih li niyati, Allahumma ja'alni wa ikhwani mimman yatlubun mardatik. Dalam kesempatan lain alaihi ar-rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, menuntut ilmu, sudah duduk di majlis ilmu, hadir, menghafal, mendengar, memurojaah, mencatat, amalan besar. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan dan taufik hadir di majelis ilmu. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan tersebut. Tapi Nabi mengatakan, man ta'allama ilman, barang siapa yang menuntut ilmu, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang semestinya ilmu tadi dipelajari untuk mendapatkan wajah Allah, mendapatkan ridhanya, ampunannya, ganjarannya, ajr darinya. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Dia ternyata tidaklah mempelajarinya kecuali hanya untuk mengejar target mendapatkan sesuatu nilai duniawi di balik itu. Pasti dia tidak akan mendapatkan aroma wangi al-jannah. Talibul ilm, talibul ilm. Mendapatkan sesuatu nilai duniawi di balik itu. Tadi sudah disebutkan, duniawi itu beragam bentuknya. Mungkin dia seorang yang dalam urusan materi, dia seorang yang kata istilah umum zuhud. Dalam istilah umum dia gak butuh materi. Sederhana hidupnya. Gak ingin menggantungkan dirinya kepada manusia dalam urusan materi. Gak pernah terdengar dari lisannya keluhan-keluhan kehidupan rumah tangganya. Kebutuhan-kebutuhannya. Gak pernah terdengar dari lisannya. Jangankan secara soraha, secara terang-terangan. Sebagaimana terjadi kepada sebagian thullabul ilm, adanallahu wa iyyahum, sebagian duat mendatangi orang-orang berduit, menampakkan kebutuhannya atau dan seterusnya, tidak, sorah pun tidak. Bahkan tidak secara isyarah. Yahsabuhumul jahilu aghnia. Orang-orang yang jahil tentang kondisi ini yang sebenarnya dianggap ini orang kaya. Karena gak pernah mengeluh. Santai aja. Ini orang cukup. Afif. Punya sifat iffah. Dalam urusan materi. Tapi subhanallah, ternyata niat itu beragam. Itu yang Nabi katakan, innamal a'mal binniyat. Banyak. Tidak satu, tidak dua. Niat itu beragam bentuknya. Ternyata ada sesuatu di hati dia yang dia jadikan target. Ada di dalam hatinya ingin dikenal dan dikenang manusia walaupun sampai wafatnya nanti. Sebagai seorang yang berilmu, seorang yang zuhud, seorang yang ini, seorang yang itu. Gak ada yang tahu. Niat yang ada di dalam sanubari ini gak ada yang bisa memastikan. Cuma kadang-kadang Allah tampakkan tanda-tandanya. Melalui proses apa? Melalui proses fitan. Fitnah demi fitnah yang menimpa umat ini. Di situ akan terkuak sedikit demi sedikit. Muncul tanda-tandanya. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nabi mengabarkan dalam hadis yang ketiga ini, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yara ra'ihatal jannah. Kadang-kadang nampaknya beragam tanda-tanda tersebut. Bisa disebabkan karena ada kawan belajarnya yang Allah berikan kelebihan-kelebihan padanya. Allah berikan juga kepada dia kepandaian, kecerdasan, kekuatan hafalan. Dia diuji di sini. Hamba yang tadi nampak sekali dalam urusan materi, dia sangat zuhud. Tapi ketika ada yang dia kesan ini nyaingi saya dalam target yang saya inginkan, yaitu kekaguman manusia, pujian mereka, maka mulai muncul penyakit yang berbahaya yang dinamakan dengan al-hasad, iri atau dengki. Mulai nampak tanda-tandanya itu. Memastikan kita gak bisa, tapi nampak. Contohnya, ketika saudaranya yang dia anggap sebagai pesaingnya, semoga Allah selamatkan kita semuanya, menyampaikan sebuah ilmu atau faedah, atau lebih didengar ucapannya dalam beberapa masalah, mulai muncul, padahal yang disampaikan oleh saudaranya itu adalah al-haq. Yang disampaikan oleh yang dia anggap sebagai pesaing tadi adalah kebenaran. Yang datang dari Al-Quran atau dalil-dalil sunnah atau bimbingan as-salaf. Dia mulai yalmiz. Mulai memberikan kesan negatif kepada saudaranya tadi atau jawaban-jawabannya atau ilmu yang disampaikannya. Mulai nampak. Orang tahu, padahal itu hak kan ya. Benar ya, sesuai dengan dalil-dalilnya. Yang ini kok terkesan dipaksakan ya. Orang paham. Nampak tanda-tanda itu. Tapi apa yang di dalam hati dia? Wallahu a'lam. Kita tidak mengetahuinya. Contoh lain. Tanda-tanda. Isyarah, alamat. Penyakit yang semoga Allah lindungi kita semua darinya. Dalam bab talabul ilmi. Wa tablighil ilm. Menyampaikan ilmu. Adalah ketika. Dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jatuh dalam kesalahan. Baik di bidang akidah ataukah di bidang ibadah, ataukah dalam bidang fikih, ataukah dalam bidang yang lainnya. Kemudian sampai kepadanya nasihat baik perlisan ataukah tulisan, bahwa apa yang antum sampaikan atau antum tuliskan, antum jawabkan, itu salah sepengetahuan saya berdasarkan dalil ini, dalil ini, dalil ini, fatwa ini, fatwa ini, fatwa ini. Dalam kondisi ini dia dites, diuji dengan sebuah fitnah. Dia mengedepankan ilmu, mengedepankan al-haq, mengedepankan ridha Allah, atau dia lebih menginginkan target, mempertahankan gengsi, mempertahankan pamor, dan sebagainya dari berbagai niat-niat yang negatif. Teruji dalam perjalanan sejarah dakwah sejak dahulu kala, sejak masa a'immah dulu hingga hari ini, ada contoh-contoh yang semestinya itu menjadi pelajaran penting bagi kita. Dan kita banyak berdoa kepada Allah memohon keselamatan, banyak mengkhawatirkan diri kita masing-masing, bahwa diri kita ini sudah berada di ambang pintu, takut, khawatir. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, salah satu ayat yang tadi dibaca oleh imam kita jazakallahu khair, Allah ibarik fi, adalah qaulahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, atau takutlah kalian kepada Allah, dan hendaknya kalian selalu bersama dengan orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur. Jujur dalam ucapannya, jujur dalam imannya, jujur dalam akidahnya, jujur dalam dakwahnya, jujur di dalam akhlaknya. Kunu ma'as shadiqin, selalulah kamu bersama dengan orang-orang yang shadiqin. Kenapa? Karena perkawanan itu memiliki pengaruh positif ataukah negatif. Ketika seorang hamba berkawan dengan orang-orang yang baik, yang positif manhajnya, positif akhlaknya, positif akidahnya, maka besar kemungkinan dia akan terpengaruh dengan pengaruh positif. Menjadi baik akhlaknya, menjadi jujur lisannya, menjadi barakallahu fikum lurus manhajnya. Dengan kata lain, janganlah kalian bersama dengan orang-orang al-kadzibin. Kembali kepada sifat yang tadi kita bahas pertama, ikhlas di dalam thalabul ilmi, di dalam dakwah, di dalam tarbiyah, di dalam ibadah, di dalam bermanhaj. Nampak sekali tanda-tanda yang disebutkan di dalam berbagai adillah dan nasihat-nasihat salaf, bahwa ternyata kejujuran seorang hamba itu memprihatinkan atau tidak baik, bahkan melalui ujian-ujian yang tadi diisyaratkan, fitnah-fitnah yang muncul dari waktu ke waktu, lolos kali ini, belum nampak kali ini, belum teruji kali ini, fitnah berikutnya masih saja lolos pada saat yang kedua, masih saja belum nampak ke permukaan di hadapan manusia apa yang ada di dalam sanubarinya, fitnah yang berikutnya datang. Terus begitu hatta ya'tiyana al-yaqin, sampai benar-benar datang kepada kita al-maut, baru berhenti. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Dia Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk memberikan ibtila, memberikan ujian, memberikan fitan kepada kalian, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalannya, terbaik manhajnya, secara zahir dan secara batin, diuji lagi. Oh, sekarang belum nampak ujian berikutnya. Masih ujian lagi berikutnya, 3 tahun berikutnya, 5 tahun berikutnya. Terus diuji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya Allah, jadikan kami semuanya sebagai hamba-hambamu yang ahsan amal. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, dari kasus-kasus fitan yang terjadi ini membuat kita semakin takut dan khawatir ketika mengingat nasihat salaf, antara lain sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, di mana beliau sebelum kematiannya mengatakan, innad dalalah haqqad dalalah an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif, an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif wa iyyaka wat talawun fid din. Sesungguhnya kesesatan yang sebenar-benarnya, kesesatan yang hakiki, kesesatan itu macam-macam bertingkat-tingkat, tapi yang hakiki kata sahabat Hudzaifah adalah Anda menganggap mungkar sesuatu yang dulu Anda tahu itu adalah ma'ruf. Anda menganggap mungkar, menganggap batil sesuatu yang dulu Anda tahu sebenarnya berdasarkan dalil-dalil itu adalah hak. Atau sebaliknya, tiba-tiba Anda menganggap ma'ruf, menganggap hak sesuatu yang Anda dulu dengan dalil-dalil, dengan yakin, dengan ilmu, meyakininya sebagai perkara yang mungkar atau batil. Dan hati-hati Anda dari sikap talawun, dari sikap bunglon, berwarna-warni sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di sekitar dan lingkungan. Hati-hati kata Hudzaifah. Subhanallah, kita semakin hari takut. Dalam sekian permasalahan yang terjadi dari kasus demi kasus beberapa tahun, beberapa puluh tahun terakhir ini, nampak sekali. Fulan tahu bahwa si A dan si B itu adalah kadzab. Tahu. Fulan ini adalah orang yang berakhlak jelek. Manhajnya pun bermasalah. Tahu dia. An ilmin. Berdasarkan ilmu dia tahu itu. Dia ucapkan di majlis. Dia sampaikan kepada kawan-kawannya bahwa si fulan dan si alan itu, si A dan si B itu orangnya yang pendusta, kadzab. Dia punya data, dia punya bukti fulan ini kadzab. Bukan sembarangan, punya bukti. Ini yang maksudnya di atas dasar ilmu. Subhanallah, fitnah terjadi. Syahwat atau kasyubuhat berbalik. Yang tadinya kadzab menjadi shadiq. Yang tadinya orang dia ketahui sebagai akhlaknya yang jelek, bahkan dia sendiri sering mentertawakan kejelekan orang itu karena kejelekan yang fatal. Sekarang menjadi kawan, dekat, bersama, kesana, kemari. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa kunu ma'as shadiqin. Ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Kita pun diuji dari waktu ke waktu untuk diketahui sejauh mana kadar kejujuran kita. Diuji. Ada yang diuji dengan anak. Gimana sih diuji dengan anak? Ya, diuji dengan anak. terjadi masalah, terjadi kasus, terjadi sesuatu pada anaknya. Di situ nampak. Dia jujur enggak dalam bermanhaj. Dia jujur enggak dalam komitmennya berpegang teguh dengan sunnah. Ada yang diuji dengan istri. Ada yang diuji dengan suami. Ada yang diuji dengan mertua. Ada yang diuji dengan menantu. Ini masing-masingnya ada penjabarannya dan contoh-contoh. Ada yang diuji dengan kawan. Ada yang diuji dengan kedudukan. Baik kedudukan dalam kepengurusan, kepanitiaan, yayasan, pondok pesantren, atau yang lainnya. Diuji kadar kejujurannya. Kita gak tahu. Kita ini termasuk orang yang selamat. Demikian yang kita harapkan. Atau wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah dengan kekuasaan yang maha besar, maha luas, untuk kita dijauhkan dari kondisi dan golongan al-kadzibin. Banyak-banyak kita bertabarru', merendahkan diri kita kepada Allah di dalam berdoa, di dalam memohon. Ulangi, ulangi, ulangi, ulangi doa kita terus. Jangan berhenti, terus, terus, terus. Dan lakukan, wujudkan sebab-sebab yang dituntunkan oleh syariat untuk kita selamat dari kejelekan, dan sebab-sebab yang sudah dijelaskan oleh syariat untuk kita tetap berada di atas kebaikan. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah materi-materi yang terkait akan kita sampaikan pada kesempatan yang telah dijadwalkan. Ini sedikit nasihat mukaddimah. Harapan ana yang terbesar adalah Allah menolong diri ana untuk bisa mewujudkan, mengamalkan, merealisasikan apa-apa yang disampaikan di dalam nas-nas dalil, dan bermanfaat untuk antum semuanya. Dengan harapan majlis ini menjadi majlis yang bermanfaat, kita pulang membawa tambahan iman, menambah pembenahan akhlak kita, menambah ilmu dalam bidang akidah, manhaj yang bermanfaat buat kita. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.